memang kau tak sudi lagi. Masih adakah rasa sayang di hati? Masih adakah sisa cinta di hati? Serta kerinduan di dalam hatimu untuk diriku yang mencintaimu. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah sisa cinta di hatimu? Dirimu masih sayang padaku. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah sisa cinta di hatimu? Sayang padaku. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah sisa cinta di hatimu? Serta kerinduan di dalam hatimu untuk diriku yang mencintai. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah sisa cinta di hatimu?